Bagaimana kalau terjadi satu peperangan, pembantaian antar suku seperti pernah terjadi di Sampit? Banyak mayat bergelimpangan, apakah tetap dimandikan? Dan apakah termasuk kategori mati syahid? Ini perang apa ini? Bukan jihad fi sabilillah, antar suku. Naam. Ya kalau dia seorang muslim meninggalnya tetap dimandikan. Bagaimanapun keadaan seorang selama dia muslim, maka dia punya hak sebagai seorang muslim. Seorang yang mati bunuh diri, seorang yang mati berzina, seorang yang mati yakni minum khamr atau melakukan kemaksiatan yang lainnya. Hukumnya secara zahir kalau dia muslim maka tetap dimandikan dan dilakukan sebagaimana kaum muslimin yang lainnya.